tak pernah coba memahami hatimu. Padamu diriku terlalu membuat ku resah keliru. Padamu diriku senantiasa menekan kebebasanmu. Padamu diriku tak ikhlas bernaung dalam percintaan. Engkau terbelenggu. Oh, oh. Padaku dirimu tak pernah menilai kasih dan sayangku. Padaku dirimu sengaja membuat ku rasa keliru. Harapku dirimu terlupa betapa ku cinta padamu. Harapku dirimu terlalu mengira kesilapanku. Karena kau terlalu egois. Mengapa kau terlupa romantis. Terlalu kau menyayangi aku. Sehingga kau menjadi cemburu. Dikala aku masih mencintaimu. Aku masih setia padamu. Sayangku, padaku dirimu sengaja membuatku rasa keliru. Padaku dirimu terlupa betapa ku cinta padamu. Padaku dirimu terlalu mengira kesilapanku.